بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada malam hari ini kita masih membahas atau melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, dan sebenarnya kita sudah selesai dari hadis-hadis pembahasan haji. Pembahasan berikutnya terkait bab muamalat. Muamalat dimulai dari bab jual beli. Namun sebelum kita lanjut ke bab muamalat, di sini mungkin saya akan menambahi pembahasan, ya, untuk melengkapi pembahasan haji, yaitu tentang pembahasan ziarah ke kota Madinah, ya. Dan ini sebagaimana dalam syarah, ya, syarah Umdatul Ahkam Taisir Al-Allam, penulis menyebutkan tambahan pembahasan ini. Mungkin saya akan sampaikan pada garis-garis besarnya dari pembahasan tersebut, dan ya, semoga ini menjadi tambahan faedah buat kita, ya. Karena walaupun haji itu suatu amalan yang terpisah daripada ziarah ke Masjid Nabawi, artinya sesungguhnya kan tidak ada sangkut pautnya haji dengan ziarah ke Masjid Nabawi. Bisa saja orang haji tanpa ke Madinah, ya kan? Bisa saja orang ke Madinah tidak haji. Jadi sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Ada sebagian hadis, tapi hadis palsu, ya, menyebut misalnya man hajja falam yazurni faqad jafani. Orang yang haji tapi tidak menziarahi aku, dia telah bersikap tidak baik terhadapku. Nah, tapi itu hadis palsu, ya. Itu hadis palsu. Sehingga kalau kita mengacu kepada hadis-hadis yang sahih, tidak ada keharusan atau tidak ada sangkut paut antara ziarah ke Masjid Nabawi dengan haji. Namun secara praktek kita, ya, terutama yang dari Indonesia, paketnya sudah seperti itu, ya. Kalau haji, ya nanti sekaligus ke Madinah, ya. Mungkin ke Madinah dulu, mungkin haji dulu. Intinya dua tempat akan dikunjungi. Nah, karena itu di sini sangat baik tentunya kalau kita sekaligus setelah pembahasan haji, kita juga lengkapi dengan pembahasan ziarah ke Madinah. Ya. Untuk ziarah ke Madinah disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam syarah Taisir Al-Allam, "Al-musafir ila al-Madinatil Munawwarah liqasdil ibadah yushra'u lahu an yaqsuda bi safarihi ilaiha ziyaratal Masjidin Nabawiyyi Syarif wa ibadatullah ta'ala fihi." Orang yang safar ke Madinah Munawwarah atau Madinah Nabawiyah untuk ibadah, disyariatkan agar dia bermaksud, ya, berniat dengan safarnya itu untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Bermaksud, bertujuan, berniat untuk ziarah ke Masjid Nabawi Syarif yang mulia. Wa ibadatullah fihi, dan berniat ibadah di Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Kenapa niat itu? Li'annahu al-masjidu tsani fil fadli wa mudha'afati al-ibadah. Karena Masjid Nabawi ini, ya, masjid kedua dari sisi keutamaan dan dilipat gandakannya pahala ibadah, ya, dalam hal ibadah di masjid-masjid. Ya, jadi ini alasan kenapa kok berniat untuk ziarah ke Masjid Nabawi, karena Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis sebagaimana nanti kita akan baca tentang keutamaan ibadah di Masjid Nabawi. Jadi kita kejar itu. Saya dari sini jauh-jauh untuk apa? Untuk sholat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena keutamaan ibadah di situ. Atau untuk itikaf di sana, untuk ibadah di sana. Nah, itu yang kita kejar. Itu niatnya. Ya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidil haram." Illa al-masjidil haram. Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di selainnya, illa al-masjid al-haram, kecuali Masjid al-Haram Makkah, ya. Rawahu al-Imam Ahmad wa sahahahu Ibn Hibban. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Ya. Jadi dari hadis ini tampak jelas keutamaan ibadah di Masjid Nabawi. Dilipat gandakan, ya. Lebih utama daripada alfu sholat, 1000 sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Kalau di sana 100.000, ya kan? Nah, jadi ini yang kita tuju, ini yang kita kejar. Dari kita sendiri di negeri kita, ya. Kenapa sampai jauh-jauh ke sana, keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga demi keutamaan itu? Demi memperoleh keutamaan ibadah di Masjid Nabawi. Kata beliau, "Hadza huwal qasdu al masnunu syar'an." Inilah tujuan yang disunnahkan. Secara syar'i ini tujuannya. "Wa laisa ziyaratu qabrihi syarif." "Wa laisa ziyarata qabrihi asy-syarif." Bukan maksud dan tujuan atau niatnya itu ziarah kubur Nabi. Nah, ini hal yang paling penting di sini, ya, bagi kita. Ya. Jadi niat kita tadi sudah kita sebutkan. Kenapa jauh-jauh ke Madinah? Ya. Karena saya ingin sholat di Masjid Nabawi, ingin ibadah di sana, ingin memperoleh keutamaan itu. Bukan saya ke Madinah demi ziarah kubur Nabi. Nah, ini keliru. Ya, yang niat ini keliru. Dikatakan di sini walaisa ziyarata qabrihi syarif. Kenapa? Ya. Kenapa ini keliru ya tadi? Nabi SAW menyebutkan keutamaan, keutamaan apa? Keutamaan sholat di Masjid Nabawi atau keutamaan ziarah kubur? Keutamaan sholat di Masjid Nabawi, bukan keutamaan ziarah kubur beliau. Loh, apa kita anti ziarah kubur Nabi? Oh, jelas tidak. Bagaimana kita anti ziarah kubur Nabi? Ziarah kubur orang biasa kita enggak anti. Kita katakan ziarah kubur orang biasa itu disyariatkan dengan syarat-syaratnya. Ya, Nabi sendiri berkata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Kuntu, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahi. Fa inna hadzakurukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat atau mengingatkan kalian kepada kematian. Ya. Ini ziarah kubur biasa, kita yakini disyariatkan dengan syarat-syaratnya, dengan tuntunannya, aturannya. Apalagi ziarah kubur Nabi. Jelas kita meyakini disyariatkannya ziarah kubur Nabi. Cuma tadi, dengan tuntunannya, dengan syariatnya. Bagaimana aturannya? Ya. Nah, di antara aturannya, untuk ziarah kubur Nabi itu, tidak boleh kita niat safar jauh-jauh demi ziarah. Ini enggak boleh. Ini salah satu tuntunannya. Jadi jangan disalahpahami sebagaimana orang-orang, oh berarti ini anti ziarah kubur ini. Anti ziarah kubur Nabi berarti anti menghargai Nabi dan seterusnya ya. Dikesankan atau digambarkan seperti itu. Tidak. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalil-dalil syar'i kita pahami sebagaimana semestinya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa jadi niat kita dari sini, ya, niat kita dari sini, kenapa jauh-jauh ke sana? Saya ngejar pahala sholat dan ibadah di Masjid Nabawi. Ya, itu yang disebutkan Nabi, keutamaan sholat di sana. Saya tidak meniatkan ke sana safar demi ziarah, tidak, karena itu justru dilarang. Loh, di mana kesimpulan bahwa itu dilarang? Hadis berikut ini, li'annahu nasta fil hadis alladhi rawahu al-Bukhari 'ala anna ziyarata lil masjid, karena dalam hadis riwayat al-Bukhari Nabi menyebutkan yang namanya ziarah, ya, pergi jauh untuk suatu kepentingan ibadah, ya, demi keistimewaan-keistimewaan tadi, itu untuk masjid, bukan selain masjid. Nabi katakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh tusyaddur rihal, yakni maksudnya apa? Ya, dilakukan safar, ini terjemahan bebasnya ya. Ya, syaddai syuduh itu mengencangkan aslinya kan. Rihal, yakni untuk suatu perjalanan rihlah. Ya. Jadi maksudnya ya, terjemahan bebasnya, tidak boleh dilakukan safar illa ila salasati masajid, kecuali ketiga masjid. Nah, gimana maksudnya tidak boleh safar? Ya, bukan safar sekedar safar ya. Kalau sekedar safar kemana saja boleh, secara selama ada tuntunan syariatnya, artinya tidak bertentangan dengan agama. Ya, saya mau ke Jogja, ya boleh safar ke Jogja. Mau ke mana? Sumatera, Irian, Malaysia, Brunei, silakan. Safar ke Saudi Arabia, silakan. Jadi safar kemana-mana boleh. Tapi yang tidak boleh di sini, kalau begitu, safar tertentu, yaitu safar untuk suatu ibadah, ya kan? Di situ kalau ibadah ada keistimewaannya itu. Saya mau ke sana. atau di situ suatu tempat yang diistimewakan, saya mau ke sana. Diistimewakan secara syar'i. Safar yang seperti ini enggak boleh. Kemana-mana kecuali tiga tempat, illa ila salasati masajid. Kecuali tiga tempat, dan tiga tempat itu adalah semuanya masjid, enggak ada yang kuburan. Ya. Enggak ada masjid, enggak ada yang kuburan, semuanya masjid. Ya. Yaitu Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram Makkah ya. Wa masjidi hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi Madinah. Wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa di Palestina ya. Jadi Nabi hanya mengecualikan tiga tempat, tiga-tiganya masjid. Tidak ada kuburan atau selain kuburan ya, tidak ada. Walaupun tempat bersejarah, walaupun suatu saat ada seorang sahabat, saya ingat saya Abu Basrah ya, dia mau pergi atau bahkan sudah pergi ke tempat bersejarah dan sejarah syar'i maksudnya ini, yaitu Gunung Tur. Apa sejarah di sana? Disitulah tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung Allah Azza wa Jal ya, memanggil Nabi Musa dan bicara langsung dengan Nabi Musa di tempat itu. Nabi Musa di tempat itu. Ya, wa nadainahu min janibit turil aiman. Kami panggil dia di sisi kanan Gunung Tur. Nah, tempat sangat bersejarah secara agama, ya kan? Nah, Abu Basrah tahu itu. Dia mengunjungi tempat itu jauh. Dari mana ke mana? Ya dari Madinah ke tempat itu di Syam ya. Palestina sana. Jauh. Rihlah. Safar. Ya kan? Untuk ke tempat itu. Ini tempat mulia. Nah setelah itu ketemu sama Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an mengingatkan kepada beliau. Ya, setelah ditanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Gunung Tur. Kata Abu Hurairah, andai kamu sebelum pergi ketemu saya dulu, kamu gak akan jadi pergi. Loh, kenapa? Ini, Nabi mengatakan begini. Nah, hadis ini. Tidak boleh dilakukan safar, yakni safar seperti itu ya. Illa ila salasati masajid, kecuali ke tiga masjid. Jadi semuanya enggak boleh, termasuk kalau begitu Gunung Tur juga enggak boleh. Yang boleh hanya masjid, tiga masjid itu. Nah, kalau ke Gunung Tur tadi juga ditegur oleh Abu Hurairah berdasarkan hadis ini, pemahaman sahabat begini, berarti juga ke kuburan-kuburan enggak boleh. Ya, pergi jauh-jauh ziarah ke kuburan. Dianggap ini punya keistimewaan, kuburan. Seorang yang soleh, ya, nggak boleh. Termasuk kuburan Nabi, ya, Nabi siapapun. Termasuk kalau begitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, makanya zaman-zaman itu ya tidak ada orang pergi ziarah kubur Nabi. Safar ya, untuk ziarah kubur ya, sahabat-sahabat gak melakukan itu ya, sahabat-sahabat gak melakukan itu. Para tabi'in ya, yang sebatas yang kita tahu juga tidak ada, karena inilah hadis Nabi ya, inilah hadis Nabi. Jadi kalau begitu kita yang di sini ya, sekali lagi, kalau mau ke Madinah, jangan niatnya mau ziarah kubur Nabi, jangan, itu keliru. Keliru, ya. Terus niatnya apa? Niatnya mau ibadah di Masjid Nabawi. Terus boleh enggak kalau kita ziarah? Ya kalau sudah sampai sana, boleh saja. Kalau sudah sampai Madinah, ya kan? Sudah sampai Madinah, kita sudah tinggal di sana beberapa hari biasanya kan di Madinah itu, kita mau ziarah boleh, ya jelas boleh. Jelas boleh, itu sudah enggak safar lagi, ya kan? Kalau kita sudah di hotel di mana kita tinggal mau ke kuburan Nabi, bukan safar lagi. Jadi jelas bolehnya. Yang kita persoalkan itu bukan ziarahnya, tapi safar, kalau istilah orang religi ini ya. Safar religi untuk ziarah kubur, ini yang enggak benar. Ya. Jadi yang kita persoalkan safar untuk itu, bukan ziarahnya. Kalau ziarahnya, tadi sekali lagi, kalau kita sudah sampai di Madinah, ya silakan ziarah. Itu salah satu tuntunan justru. Orang sudah di Madinah, ya, ziarah ke kuburan Nabi SAW. Ya, begitu. Jadi memang perlu pandai-pandai meletakkan niat pada tempat yang tepat, begitu. Ya, jangan keliru niat. Jangan keliru niat. Nah ini perlunya kita agak detail dalam bab niat ini, karena kalau salah niat bisa salah amalan ya. Salah amalan bisa keliru, ibadah kita bisa salah juga. Ya. Kemudian diingatkan di sini oleh Syekh Al-Bassam, walaysa nahyu an syaddir rahl ila qabrihi syarif istighfafan bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam. فإنما محبته مقدمة على محبة كل شيء بعد الله. Bukan larangan untuk safar ke kuburan beliau ini karena menganggap remeh hak beliau, keutamaan beliau, tidak. Karena cinta kepada beliau itu didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu setelah cinta kepada Allah. Nah, jadi jangan salah paham. Ya, atau sebetulnya paham tapi karena enggak suka dibikin salah paham, karena ada juga yang begitu. Ada orang-orang pintar tapi karena bencinya dengan kita, sudah paham penjelasan begini ini paham. Ya. Tapi apa? Tapi dikesankan apa? Kita ini menganti ziarah, ya. Nah, ini masalah. Ini bukan orang yang jujur, tapi karena memang sudah anti dengan kita, benci dengan kita, ya, akhirnya sesuatu yang sebetulnya tidak kita katakan dianggap kita mengatakannya dan melakukannya. Nah, ini seperti terjadi pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taimiyah rahimahullah bukan orang anti ziarah, beliau sangat paham agama. Beliau sangat mengerti tentang syariat ziarah termasuk ziarah kubur. Tapi karena orang-orang itu anti dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, dibuatlah apa istilahnya, ya rumor, ya apalah isu, ya macam-macam iftira mengada-ada. Intinya Ibnu Taimiyah anti ziarah. Berarti kalau anti ziarah, anti mahabbatun nabi, anti cinta nabi, dan seterusnya sudah anti-anti, intinya tidak suka dengan nabi. Ini ditujukan kepada beliau supaya orang itu lari dari ajakan atau dakwah beliau. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah seperti itu ya sudah, mau diapa-apakan ya sulit, karena enggak mau paham, bukan enggak paham, tapi enggak mau memahami. Enggak mau paham, ya. Nah, jangan seperti itu tentunya. Kita ya harus bersikap adil dalam menilai, ya, memahami dengan benar. Ya, kita semua insyaallah muslimin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi cinta kepada beliau itu dibuktikan dengan mengikuti beliau dengan cara yang benar. Ya, bukan mengagung-agungkan beliau, menghormati beliau tapi caranya keliru. Caranya salah, ini justru beliau enggak rela dengan cara begitu. Wallahualam. Ya. Kemudian setelah itu ya berarti nanti ketika sudah sampai di Madinah, ya, salah satu yang dilakukan di Madinah tentunya adalah ya tujuan utamanya tadi ke Masjid Nabawi, ya kan? Ke Masjid Nabawi, sholat di sana, ibadah di sana. Ya. Nah, berlakulah di situ adab-adab masuk masjid sebagaimana umumnya. masuk masjid dengan mendahulukan kaki yang kanan, dengan membaca doa masuk masjid, ya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allahumma salli ala Muhammad, ya kan, Allahumma ftahli abwab rahmatik, ya, diriwayatkan beberapa kalimat dalam doa tersebut oleh diantaranya Ibnu Sunni dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, juga oleh Abu Dawud dan juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi itu sebagaimana kita masuk ke masjid-masjid yang lain, doa, kemudian ya diutamakan kalau bisa di Raudhah, ya, Raudhah Syarifah. Raudhah itu antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi atau rumah Nabi. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina mimbari wa baiti, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu salah satu taman dari taman-taman surga. Ya. Nah, di situ tempat yang paling utama ya, di Masjid Nabawi ya, secara umum tempat yang utama, cuma lebih utama lagi di Raudhah. Nah, di situ ya karena itu tempat yang utama ya, sehingga ibadah kita di situ ya lebih bagus. Cuma ya sekarang kalau kita melihat kondisi ya di masa-masa sekarang ya tidak mudah karena ramainya pengunjung. Sehingga ya kita kalau bisa melakukan ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya tidak apa-apa, itu juga bukan suatu kewajiban. Di situ juga ketika kita bisa masuk, bisa melakukan ibadah, ya lakukan ya. Dan mungkin kalau kita mau memperhatikan jamaah yang lain, kita pun enggak perlu berlama-lama biar bisa bergantian dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena sebagian orang itu kalau sudah di situ enggak mau pergi. Ya, padahal yang lain juga pengin, ya kan? Ya. Kemudian termasuk hal yang disunnahkan juga setelah tadi bab ibadah di Masjid Nabawi, kemudian di Raudhah, ya kemudian ziarah kubur Nabi. Nah, karena kubur Nabi ya sekarang posisinya sudah di situ. Ya, kalau dengan perluasan masjid sekarang ini yang ada posisinya sudah di bagian depan ya, masjid sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat. Nah, di situ seseorang ya pergi ke arah tersebut ya, niatnya untuk ziarah ke kubur Nabi. Ya. Kemudian sesampai di kuburan Nabi itu, amalan yang dianjurkan adalah salam kepada Nabi, mengucapkan salam salawat kepada beliau. Intinya adalah bacaan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu inti salamnya, cuma itu. Salam kepada Nabi sebagaimana salam kepada umumnya ya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak seorang pun menyalamiku, yakni mengucapkan salam ya, kecuali Allah kembalikan ruhku untuk menjawab kepadanya salam tersebut. Ya, jadi intinya salam seperti itu sudah. Sebagian ulama membolehkan misalnya menambahi assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya sayyidal mursalin, dan semisal itu. Ya itu boleh saja, itu hanya mengulangi salam, menyebut beliau dengan sebutan-sebutan keutamaan. Namun yang paling inti ya salam itu tadi, sederhana ya kan, singkat sederhana, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sebagaimana salawat Ibrahimiyah itu yang kita ucapkan dalam tasyahud itu ya. Jadi salam salawat sudah. Kemudian nah ini kita posisi menghadap ke kuburan beliau ya. Jadi ketika kita berjalan, kalau sekarang ini kan sudah diatur jalannya itu, sehingga kalau kita menghadap kiblat, masjid ini menghadap kiblat, ya kita belok kiri, ya, di, artinya itu sudah shaf 1, 2, 3 itu sudah untuk jalan itu sudah, yang bagian depan masjid itu sudah untuk jalan orang ziarah kubur Nabi. Jadi menghadap kiblat nanti ya belok kiri, sudah terus. Setelah sampai di kuburan Nabi, itu kan ada teralis-teralis kuningan itu ya. Nanti kan di situ ada tulisan bulatan itu, bulat. Kemudian ya tulisan dari teralis itu kuningan. Di situ tertulis Nabi Muhammad SAW atau saya agak lupa tulisannya. Intinya isyarat di situlah kuburan beliau. Ya, nah di situ kita menghadap ke kuburan beliau dan mengucap salam dan sholawat tadi. Kemudian maju sedikit 1-2 langkah itu sudah, itu kuburannya Abu Bakar di situ juga ada tulisannya, ya tertulis di bulat itu, tulisan dari kuningan itu sudah. Salam juga kepada Abu Bakar. Gimana salamnya ya? Sama assalamualaika ya Abu Bakar. Kalau tadi kan assalamualaika ayuhan Nabi, ya kan? Sekarang assalamualaika ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kemudian mengucapkan misalnya radhiyallahu anka, semoga Allah meridhai engkau dan semuanya dengan itu. Tentunya bisa saja insyaallah singkat saja. Kemudian setelah itu maju lagi ke depan 1 atau 2 langkah, kurang lebih begitu. Menghadap sana juga sama, itu kuburannya Umar. Ya, karena memang dulu begitulah, Nabi dikubur di kamar itu, kamar Aisyah. Abu Bakar meninggal juga dikubur di situ, sebelahnya. Umar meninggal juga dikuburkan di sebelahnya. Jadi memang berurutan seperti itu. Dan ini subhanallah, ya, sebagaimana masa hidupnya. Selalu Nabi, wa Abu Bakar, wa Umar. Nabi Abu Bakar, Umar. Nabi Abu Bakar, Umar. Selalu kemana-mana. Meninggalnya dikubur juga begitu. Nabi Abu Bakar, Umar. Ya. Radhiyallahu anhum. Nah, setelah salam kepada Umar radhiyallahu anhu sudah selesai sudah 12. Ya. Itu sudah selesai begitu. Ya, sebagian ada yang ya macam-macam lah orang-orang itu banyak sekali macamnya ya, tapi banyak yang enggak sesuai tuntunan. Di situ nanti kadang ada yang apa menghadap Nabi dengan khusyuknya kuburan Nabi ini tidak boleh, ya tidak boleh. Ya, apalagi nanti doa minta kepada Nabi ini tidak benar. Ya, jadi kita situ justru salam mendoakan Nabi Abu Bakar Umar selesai sudah lewat. Ya. Kemudian termasuk yang dilakukannya di Madinah, di samping ini kan sudah ziarah di sini sholat di Masjid Nabawi, Raudhah, ya kan, kemudian ziarah kubur. Nah, termasuk untuk di kota Madinah ini disunahkan juga ziarah ke Baqi'. Baqi' ini kuburan para sahabat dulu ya, sejak zaman Nabi. Ya, sebetulnya bukan sahabat saja, karena itu kuburan lama ya. Kuburan lama. Walhasil para tabi'in dan sampai sekarang juga orang-orang meninggal juga dikubur di kuburan Baqi tersebut. Jadi sekarang kuburan Baqi ini ya luas sekali, sangat-sangat luas. Nah, intinya kita ke situ ziarah kubur Baqi, terutama di situ kan banyak sahabat yang dikubur, dan di situ juga ya bahkan ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin juga dikubur di situ. Nah, walhasil Nabi dulu memberikan contoh ziarah ke kuburan Baqi semasa hidup Nabi. Kadang Nabi tiba-tiba pergi di malam hari ziarah kubur di kuburan Baqi dan mendoakan ya orang-orang yang dikubur di sana. Nah, ini sunnah Nabi. Jadi ketika kita dari sana kita mencontoh Nabi, kita ziarah kubur Baqi. Ya. Untuk apa? Mendoakan. Bukan kita berdoa kepada Allah untuk kita, ya. Karena apa? Oh, ini kuburan Baqi. Doa saya akan lebih terkabul di sini. Bukan. Ya. Bukan. Kita ke sana itu justru mendoakan, ya. Mendoakan orang-orang yang dikubur itu di sana. Bukan juga naudzubillah malah berdoa minta kepada orang-orang yang dikubur. Wah, ini syirik kalau seperti ini. Wah, di situ ya walhamdulillah ya hikmahnya di antara syariat, di antara hikmah syariat ini. Di situ kan kuburan enggak ada identitasnya ya. Jadi kuburan sama saja. Ya, kuburan sama saja. Andai ada identitasnya, ini kuburan sahabat, ini sahabat, wah, bisa jadi rebutan itu. Tanahnya, kerikilnya bisa habis terus itu nanti. Ya, ngejoki terus itu nanti. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi, ya mungkin diperkirakan saja itu kira-kira kuburnya siapa. Mungkin ada yang memperkirakan begitu. Pastinya wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah. Jadi tadi hikmahnya kuburannya itu sama saja. Tidak ada kuburan-kuburan yang secara zahir istimewa itu tidak ada. Jadi ke sana sekali lagi mendoakan. Ya, mendoakan. Bukan berdoa kepada ahli kubur, ini syirik. Bukan pula berdoa untuk dirinya dengan meyakini tempat mustajab ini, kuburan para sahabat. Tidak. Tak boleh. Itu keyakinan yang tidak benar. Ya. Nah, masuk ke kuburan Baqi sebagaimana adab-adab kuburan yang lain ketika kita ziarah. Ya. Masuk dengan salam kepada ahli kuburnya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Doa seperti itu salam. Masuk juga kita lepas sandal kita masuk ke sana. Terus ngapain di dalam? Ya kita ngambil ibrah. Ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita kepada kematian. Kita ingat mati, kita ingat akhirat, ya, jangan sibuk pikiran dengan dunia-dunia saja. Biar kita lebih banyak ibadah taqarrub kepada Allah. Dan juga mendoakan tadi, ya, mendoakan ahli Baqi supaya misalnya supaya mereka diberi rahmat oleh Allah, supaya mereka dimasukkan surganya, supaya dilindungi dari azab kubur, azab neraka, diberi nikmat kubur, nikmat surga dan seterusnya. Hal-hal seperti itu kita doakan. Ya. Dilampangkan kuburnya, diterangkan kuburnya dan seterusnya. Ya. Selesai ya sudah, selesai, pulang, keluar. Enggak perlu juga berlama-lama di situ, ya. Baca Quran di situ tidak ada tuntunan baca Quran di situ di kuburan ya. Jadi itu tadi cukup keluar. Nah, kemudian termasuk juga untuk di Madinah di samping tadi ziarah kubur. Nah, sekaligus yang kuburan ini kuburan Syuhada Uhud ya. Karena Nabi juga beberapa kali setelah beliau perang Uhud tentunya kan para syuhada dimakamkan di sana. Beberapa waktu berikutnya Nabi mendatangi kuburan mereka untuk mendoakan mereka. Nah, dari sini juga ada sunnah berziarah ke kuburan para syuhada Uhud. Ya, jadi ke sana bukan safar, itu sudah wilayah Madinah. Ya, ke situ bukan safar, memang ziarah seperti itu boleh. Sesuai tuntunan Nabi. Bukan pula ya ziarah gunungnya, enggak apa ziarahin gunung dah. tapi ziarah ke situ, makam Syuhada Uhud. Nah, di situ juga sama, secara garis besar kita mendoakan. Hanya saja kalau di makam Syuhada Uhud itu, setahu saya enggak bisa masuk, hanya di luar, pagar luar, pinggiran saja. Ya. Ya, kita doakan sebagaimana yang sebelumnya. Di situ ada kuburan-kuburan para syuhada yang lebih kita kenal adalah paman Nabi, ya kan, Hamzah dikubur di sana. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian termasuk yang disunahkan ketika kita di Madinah adalah ziarah ke Masjid Quba dan sholat di sana. Ya, kalau istilah ziarah bahasa Arab itu umum ya. Jadi ke masjid juga bisa, silakan ziarah juga bisa. Nazuru Masjid Quba. Artinya kita menziarahi Masjid Quba. Ya, datang ke sana maksudnya. Nusalli raka'atain, sholat dua rakaat di sana. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia sudah kadang berubah itu makna ziarah ya. Ziarah itu ya kuburan kan gitu. Jadi kalau ada orang, oh, silakan ziarah ke rumah saya. Emang kuburankah? Rumah kamu kuburan. Ya itu kalau bahasa Indonesia sudah punya makna beda ya. Sudah punya makna yang beda, lebih spesifik maknanya kalau ziarah dalam bahasa Indonesia sudah kadung seperti itu. Kalau kembali ke bahasa Arab sebetulnya umum ya. Ziarah itu artinya mengunjungi. Jadi kamu ziarah ke rumah saya, itu secara bahasa Arab boleh saja. Kamu ziarah ke masjid, secara bahasa Arab maknanya boleh saja. Ya, nah, makanya tadi mengunjungi, nah, kalau bahasa Arab ziarah, ya, mengunjungi Masjid Quba. Nah, itu juga salah satu sunnah Nabi. Disebutkan dalam hadis, kana yazuru Quba raqiban wa mashiyan. Beliau ziarah Quba itu artinya mengunjungi Masjid Quba itu rutin ya, dengan berkendaraan atau dengan berjalan kaki kadang beliau dari Madinah ke Quba ya, cukup jauh itu. Ya. Disebutkan di sebagian riwayat kullas sabtin, tiap hari Sabtu. Ya, namun ini enggak kemudian menjadi pengikat ya, sehingga sunnahnya harus hari Sabtu, selainnya tidak demikian. Tapi hari apa saja? Dan ini lebih longgar bagi para mu'tamirin, orang yang umroh, karena enggak selalu ketepatan hari Sabtu. Jadi hari apa saja, Quba. Ya. Di sana kemudian sholat di Quba dua rakaat. Itu juga tuntunan Nabi. Dan kalau dia bersuci di rumah dengan baik, kemudian sholat di sana dua rakaat. Ini seperti umroh. Pahalanya sudah seperti umroh ini. Belum umroh ini. Sudah dapat pahala seperti umroh. Diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi, man tatahhara fi baitihi fa ahsana at-tuhur thumma zara Masjid Quba fa shalla rak'atain kana ka ajri umrah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersuci di rumahnya, kemudian memperbagus bersucinya, kemudian ziarah ke Masjid Quba dan sholat dua rakaat seperti pahala umrah baginya. Ya, ya, jadi itu sunnah yang juga perlu dilakukan. Ya, nah, untuk tempat-tempat lain tidak ada sunnah-sunnahnya. Kalau bab ziarah itu paket ziarah di Masjid Nabawi. Di Madinah ya, untuk para pengunjung macam-macam sekali. Nanti ada ada Masjid Qiblatain. Ya, ada masjid yang diistilahkan Masjid Qiblatain ya. Tapi itu secara syar'i bukan tempat yang disunahkan diziarahi, bukan. Ya. Ya, orang mau main silakan main sih. Tapi kalau dianggap itu sebagai salah satu sunnah yang diziarahi, tidak. Ya. Tidak ada dalil yang seperti itu. Nanti ada lagi kok masjid sab'ah. 7 masjid. Ya. Yaitu ada istilah di sana 7 masjid di Gunung Sala'. bukan Gunung Salak ya, Gunung Jabal Salak, Gunung Salak itu. Nah, tapi itu nggak ada sunnahnya, tuntunan Nabi untuk ziarah ke masjid itu nggak ada. Ya di sana masjid-masjid bersejarah tentunya banyak ya kan, tapi masjid atau kuburan yang disunnahkan untuk diziarahi adalah yang tadi kita sebutkan dalam penjelasan tadi. Selainnya tidak. Jadi apalagi tempat-tempat yang lain, tempat wah kalau paket macam-macam, dulu ada Gunung Magnet, ada wah macam-macam. Ya, kebun kurma wah itu kerjaannya orang-orang pengen jual kurma sebetulnya. Ya, para supirnya ya dapat bagian di situ ya. Enggak ada tuntunan tentang hal-hal seperti itu, kecuali yang tadi disebutkan. Jadi ini yang perlu kita pahami. Begitu pula hal yang tempat yang lain, ada tempat-tempat bersejarah yang lain ya. Kemudian di sini ada hal-hal yang juga perlu diperhatikan. Syekh Al-Bassam rahimahullah mengingatkan beberapa hal yang perlu dihindari ya. Walaupun dari sebagainya sudah kita sebutkan, kita ulangi sebagiannya dan kita tambahkan yang belum, yaitu jangan sampai, saya bicarakan secara global di sini, jangan sampai meminta-minta atau berdoa kepada Nabi. Nah, ini penting sekali ya, karena tadi seperti yang saya sebutkan, ada orang-orang yang sampai akhirnya minta-minta kepada Nabi, berdoa. Dan ada lagi yang ya doanya itu unik ya. Gimana unik? Ya kirim surat kepada Nabi itu. Oleh surat dibungkus nanti dilempar ke Quran, ya kan? Siapa yang baca? Apa Nabi mau baca itu? Yang baca ya itu yang bersih-bersih di situ itu. Jadi kan ada petugas-petugas ya kan. Nanti itu setiap waktu tertentu diambilin kertas-kertas. Dibuka, nanti ada yang minta jodoh, minta kerjaan, minta semacam-macam. Ya. Nah, alhamdulillah ada penjaga di sana, pemerintah sana menugaskan orang-orang untuk menjaga, jangan sampai orang nanti malah berbuat syirik. Ya. Dulu, zaman-zaman dulu, sebelum ada gitu-gitu, sampai ada yang tawaf di kuburan Nabi. Ya. Tawaf di kuburan Nabi. Ya. Bukan tempatnya tawaf, nanti kalau di Makkah sana di Ka'bah baru tawaf. Ya karena jahilnya, tidak taunya, atau karena memang sudah keyakinan yang salah ya, bahwa itu enggak benar, syirik yang seperti itu ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaf itu di mana, di Ka'bah saja. Ya, alhasil ini jangan sampai minta-minta kepada Nabi. Ya, ada yang terlihat dari jauh sana berdiri khusyuk, ngadepnya ternyata bukan ngadep kiblat, ngadep ke kuburan Nabi, minta kepada Nabi mungkin itu. Ya saya sangka seperti itu karena emang orang-orang tertentu begitu dari jauh itu. Ya diberitahu itu ya nggak akan nurut, sudah ditegur itu sudah diem saja dengan anteng sudah dengan apa aktivitas doanya itu. Walhasil jangan sampai terjadi seperti itu. Na'udzubillah kalau ada orang jauh-jauh pergi ke sana niatnya dapat pahala banyak, korban uang, korban tenaga, korban waktu, sampai di sana berbuat syirik, habis semuanya itu. Enggak dapat pahala malah dapat dosa, dosa besar lagi. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi yang seperti itu ya, rugi. Rugi dunia akhirat. Kemudian yang kedua kata beliau, al-ittijah waqta du'a ilal qiblah la ilal qabr. Nah, ini diingatkan lagi. Doa itu menghadap ke kiblat, bukan ke kuburan Nabi. Nah, ini hal yang penting juga ya, bahwa kiblatnya doa itu kiblatnya salat ya. Kiblatnya doa sama dengan kiblatnya salat. Walaupun kalau sholat kan kiblat ini rukun ya, tapi kalau doa ya nggak kemudian wajib atau rukun menghadap kiblat, enggak. Namun ya disunahkan menghadap istana itu tuntunan dalam beberapa hadis Nabi. Seandainya suatu saat kalau tidak menghadap kiblat karena kondisi ya kan, ya bisa saja. Tapi jangan sampai, ini maksudnya, sengaja ngadep ke kuburan Nabi untuk doa. Nah, itu yang dilakukan beberapa orang. Ini jangan sampai. Kemudian, termasuk yang harus dihindari adalah tidak, ya tadi sudah kita sebut ya, tawaf di kuburan Nabi. Alhamdulillah sekarang kondisi hampir tidak memungkinkan untuk tawaf karena ditutup celah gitu. Jadi dulu antara kuburan sekarang ini, kuburan Nabi, dengan tembok masjid itu ada celah, mungkin sekitar 2 atau 3 meter mungkin, ya kurang lebih dari tembok sini mungkin. Nah itu jadi orang muterin kuburan itu masih bisa. Kalau sekarang mau muterin kuburan, nah muterin masjid baru bisa muterin kuburan. Ya. Jadi pintu itu ditutup. Dikasih apa, peralis-peralis kuningan itu. Ya. Kemudian termasuk yang harus dihindari di sini tadi ngusap-ngusap cari berkah ya. Kuburan Nabi diusap-usap. Sekarang bukan kuburan Nabi saja, temboknya mesti diusap-usap. Ya. Cari berkahnya dengan cara ngusap-ngusap gitu. Ya, nanti usapkan ke wajahnya, nanti ke bayinya. Ya, sampai suatu saat saya sendiri melihat di Kuba ya. Ngusap-ngusap, ternyata ngusap-ngusap apa itu? Prasasti peresmian Masjid Kuba. Ya. Ini orang saking enggak ngertinya ya Allah, kasihan. Ya, kasihan. Bukan orang Indonesia ya, bukan. Kebetulan waktu itu bukan orang Indonesia. Nah itu sampai sedemikian rupa ya. Ulama mengatakan bahwa kalau bab ngusap-ngusap yang itu ibadah, itu hanya dua. Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ketika tawaf itu disyaratkan mengusap. Ya, dengan aturan yang sudah ada. Rukun Yamani itu pojok sebelum Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad di sana, ini Rukun Yamani di sini. Ya. Selain itu tidak ada ngusap-ngusap ke masjid, ke mana tidak ada. Ke Ka'bahnya enggak boleh, kecuali dari tempat itu. Ya. Kemudian tawaf juga tadi kita sebutkan dengan jelas Allah mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaflah kalian di Ka'bah, al baitul atiq. Jadi dari sini kalau ada orang tawaf di selain Ka'bah, dosa. Ya, menyalahi perintah Allah itu termasuk perbuatan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi di sebagian tempat ya, di negara-negara selain Saudi. Ya. Di kuburan tertentu diibadahi dengan tawaf gitu ya Allah ini. Apa ini? Ya. Di Mesir ada kuburan Badawi kalau enggak salah. Ya, di Indonesia katanya juga ada daerah-daerah tertentu. Wallahu a'lam. Ya. Ya boleh itu semuanya. Kemudian tadi juga kita sudah singgung menghadap ke kuburan dengan seperti orang sedang sholat ya, dengan kehusuannya ini tidak boleh. Itu ibadah. Jadi sujud itu ibadah ya kan? Rukuk itu ibadah. Termasuk berdiri dengan model berdiri tertentu, ya, dengan kehusuan di hadapan orang atau di hadapan sesuatu yang dia agungkan itu bisa bernilai ibadah seperti itu. Ya, kita kalau sholat ya kan berdiri kita ini kan berdiri ibadah. Nah yang seperti ini hanya lillah, hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Nah kalau begitu di hadapan kuburan. Kuburan Nabi atau kuburan yang lain, ya enggak boleh. Jangan sampai seperti itu. Termasuk yang dijauhi, kata beliau, adalah raf'us saut. Bissalam at-tarahum mendua. Mengangkat suara, teriak, atau suara yang keras. Jadi di kuburan Nabi, walaupun Nabi sudah wafat, kita ingat dalam ayat, La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Wa la tajharu lahu bil qawl, kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Jangan kalian keraskan kepada beliau suara kalian seperti kerasnya suara kalian dengan yang lain. Antah batu amalukum antum la tashurun. Bisa jadi gugur amal-amal kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Nah, ulama memahami, bahkan Umar ketika itu memahami. Jadi ini sekalipun Nabi sudah wafat, di dekat kuburan Nabi enggak boleh keras-keras kita ngomong. Ya. Enggak boleh. Nah, suatu saat Umar mendapati orang debat, ya kan, di Masjid Nabawi, suaranya terangkat, ditegur oleh Umar dan diingatkan dengan ayat ini. Ya. Nah, jadi di sana ya dengan suara yang lirih, pelan, jangan berteriak-teriak sekalipun itu ucapan doa. Ya. Kemudian juga tentunya di masjid, sebagaimana di masjid-masjid yang lain, apalagi Masjid Nabawi, gak boleh orang itu ya tertawa-tawa, terbahak-bahak, atau hal-hal yang tidak baik secara umum yang tadi kita sebutkan. Di masjid umum saja gak boleh, apalagi di Masjid Nabawi. Nah, ini beberapa hal yang diingatkan ya oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab beliau, dan tentunya juga secara umum ulama-ulama juga mengingatkan hal tersebut. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Suatu saat mungkin kita kesana, bisa kita mengamalkan tuntunan-tuntunan dari para ulama kita rahimahumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga cukup jelas. Kalau ada yang belum, silakan ditanyakan.